Tergantung. Kalau kita di Yaman sekitar 45 menit antara adzan pertama dan kedua. Kalau di bulan Ramadan untuk memberikan kesempatan kepada para orang sahur dan sebagainya 1 jam. Nah, wal amru hadza sahl. Tapi yang jelas jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat dengan adzan subuh, nanti dikira orang-orang awam ini adzan subuh. Kemudian mereka salat subuh. Ini membuat kesalahan yang fatal. Nah, walaupun lafadznya yanzil hadza wa yarki hadza, waktunya sangat dekat, akan tapi tidak ada batasan berapa jaraknya begitu. Yang jelas kita di Yaman, saya di adzan pertama, Abu Turab adzan kedua. Kalau di bulan-bulan biasa sekitar 45 menit adzan pertama dengan jarak adzan pertama dan kedua. Di bulan Ramadan sekitar 1 jam. Nah, bagi yang mau puasa bisa masak telur dan sebagainya. Kalau jaraknya 10 menit mau masak telur sudah belum matang, sudah habis waktunya. Nah, kemarin masuk di intikot, terlalu dekat jaraknya, disalahkan sama Syekh Yahya. Nah, kemarin. Nah, untuk berikan kesempatan bagi, biasanya yang laki-laki ini sukanya nasi yang hangat, ya enggak? Nasi kemarin ini bikin marah-marah nanti. Al-amr hadza sahl. 1 jam atau 45 menit. Hadza hasan. Bagi yang mau salat tahajud, masih ada kesempatan. Jangan terlalu mepet. Terlalu mepet nanti dikira adzan subuh. Kemudian orang melakukan sholat ternyata belum masuk waktu sholat sehingga sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Baik, dilanjutkan. Keserahan berikutnya pada ayat ihdinas siratal mustaqim. As-sirata di halaman 166. Keserahan pada kalimah as-sirat. Keserahan pertama menghilangkan tasydid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kedua, mengganti shad dengan sin. Ini qiraah mutawatirah, jadi termasuk kesan kecil dan sah salatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau jami'an, ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Ihdinas sirata. Baik. Mengganti shad antara shad dan za. Antara shad dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jami'an, ihdinas siratal mustaqim. Dikatakan dihitung kesalahan kecil. Tapi sebagian mengatakan tidak, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah atau Syekh Albani, karena sama-sama mutawatir sehingga bukan suatu kesalahan. Karena mutawatir, qira'ah mutawatir. Mengimalahkan shad. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata banyak. Atau memanjangkan shad. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Memanjangkan ra lebih dari 2 harokat. Ma'ruf. Menghilangkan bacaan ra panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ada qalil. Membaca ra seperti orang Jakarta. Ihdinas sirata. Siratal mustaqim. Sirata. Mengganti ta dengan ta. Ihdinas sirata. Ta. Bukan ta tapi ta. Pakai ta. Ta. Tidak menebalkan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Biasa nanti orang Ambon banyak memanjangkan tok. Tadi memanjangkan tok sudah ya. Kesalahan berikutnya pada kalimat al-mustaqim. Kesalahan pertama mengkol-kolahkan lam. Ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Banyak ini. Atau menempelkan lan. Al-mustaqim, al-mustaqim. Baik. Ketika membaca mim dhammah dengan o. Nah. Al-mustaqim, al-mustaqim, mu, al-mustaqim. Mengganti sin dengan shad. Al-mustaqim, al-mustaqim. Nah. Atau mengganti sin dengan fa. Al-mustaqim. Ada yang kemarin tidak terdengar sinnya. Itu kesalahan. Tidak mendisiskan sin. Nah, hilang sifat hamusnya. Kesalahan kecil. Menebalkan fa. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak terasa di sini. Kesalahan besar. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Kesalahan besar. Mengganti tak dengan po. Al-mustaqim. Naam. Mengganti qaf dengan kaf. Nah, al-mustaqim. Al-mustaqim. Naam. Berlebihan dalam mengucapkan qaf. Sebagai orang Jawa, al-mustaqim, qim, nam. Al-mustaqim, qi. Nah, terlalu ke bawah. Nah. Mengganti qaf dengan ha. Al-mustahim, al-mustahim, mustahim. Nam. Mengimilahkan qaf. Al-mustaqim, banyak. Membaca qaf kurang dari 2 harakat. Al-mustaqim, nam. Mengganti mim dengan nun. Al-mustaqim. Baik. Kesalahan pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Pada kalimat sirat bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya. Adapun pada kalimat alladzina biasa terjadi kesalahan dengan memanjangkan dal lebih dari 2 harakat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nam alladzina an'amta alaihim. Sangat kecil. Menghilangkan tasydid. Siratal ladzina an'am, siratal ladzina, tidak dikuatkan siratal ladzina. Menebalkan lam. Siratal ladzina, siratal ladzina. Mengganti dal dengan za. Siratal ladzina an'amta alaihim allazina. Naam. Mengganti dal dengan dal. Alladina an'amta alaihim. Membaca dal kurang dari 2 harakat. Am siratal ladina an'amta alaihim. Ada khata' jadi nam. Atau mengimalahkan dal. Alladina. Memanjangkan nun. Am alladina an'amta alaihim. Kalau orang awam biasanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibaca panjang semuanya. Nah. Baik. Kesalahan berikutnya pada kalimat an'amta. Kesalahan pertama dengan menebalkan hamzah. Am. An'amta, an'amta, an'amta. Dua, mengqalqalahkan nun. Nah, ini paling banyak. An'amta 'alaihim. Naam. An'amta 'alaihim. Mengganti nun dengan mim. Anak kecil biasanya. Siratal ladzina an'amta, an'amta 'alaihim. Anak kecil biasanya. Mengganti ain dengan hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam, anak kecil. Naam. Membaca ain seperti orang Jawa. An'amta 'alaihim. Naam. Menebalkan ain. Naam. An'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Naam. Atau mengqalqalahkan mim. Naam. An'amta, an'amta. Naam. Kemudian mengganti ta dengan to. Baik, an'amta. An'amta 'alaihim. Tidak terasa. Diucapkan ta. An'amta 'alaihim. Ta tipis. Dibaca ta tebal. Berikutnya mengganti fathah dengan dhammah. An'amtu 'alaihim, kesalahan fatal di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Baik.

dengan dal. Al-maktubi alaihim. Ghairil maktubi alaihim. Maktubi. Nah. Memendekkan dot. Al-maktubi alaihim. Ini sedikit. Nah, sedikit. Berikutnya menjangkan dot lebih dari dua harokat. Nah, ini banyak. Al-maktubi alaihim. Nah. Terakhir mengimalahkan ba. Al-maktubi alaihim. Bi alaihim. Kemudian alaihim. Pembahasan sebelumnya. Taib. Kesalahan yang biasa terjadi pada kalimah waladdallin. Kesalahan pertama adalah menebalkan wawu. Naam. Waladdallin. Walo. Jadi tidak wala tapi waladdall. Naam. Ini banyak. Jadi waladdallin. Taib. Atau menebalkan wawu dan lam. Naam. Waladdallin. Walo. Wala. Atau wala. Baik. Berikutnya memanjangkan lam. Lam. Wala. Wala. Do. Panjangkan. Wala. Do. Lamnya jadi panjang. Namanya taulid. Ini juga kesalahan besar. Baik. Keempat, menghilangkan tasdid pada dot. Lam. Wala. Do. Wairil maghdubi alaihim. Wala. Do. Kurang ini. Harus ditekan lebih dahulu. Wala. Do, tidak boleh. Waladdo, waladdo, tidak boleh. Tidak ada tekanan di situ. Nah, berikutnya mengganti dot dengan to. Nah, waladdo, waladdolin, waladdolin. Nah, ini banyak orang Jawa biasanya waladdolin. Nah, atau mengganti dot dengan tel. Waladdalin atau waladdalin. Dalin yang petunjuk. Nah, memberikan yang menunjuk. Nah, taib. Berikutnya membaca dot kurang dari 6 harokat. Nah, kurang. Waladdallin terutama surat tarawih. Qayyidil maghdubi alaihim radhallin. Amin. Allahu akbar. Nah, cepat sudah. Nah. Tarawih nanti antum lihat ilmunya. Di Ambon saya yakin juga ada. Nah. Di Jawa miliaran, di Jawa. Nah. Miliaran. Berikutnya membaca dot lebih dari 6 harokat. Nah, sangat berlebihan. Sangat panjang sekali. Nah, namanya mat apa? Mat gondrong namanya. Nah, baik. Berikutnya mencari nafas pada dot. Nah, waladdallin. Ya, anak kecil biasa. Ya, enggak? Anak kecil enggak kuat. Waladdallin. Nah. Hayya 'alas shalah. Nah. Disambung mencuri nafas. Nah. Kalau mau mencuri punya teori. Nanti saya kasih teorinya insyaallah. Nah. Tidak ada khusus bagaimana cara mencuri supaya tidak ketahuan. Penggerakan hanya sekedar ini. Apa hitung aja. Waladdo. Enggak terasa ya enggak? Sudah mencuri tadi. Kamu enggak tahu ya enggak? Hanya penggerakan sini saja. Nah, hitung aja. Nah, ininya tidak mengambil, kita ambil dari hidung. Waladdo sudah kita curi tadi. Nah, enggak terasa. Nah. Baik, berikutnya menebalkan lam. Am waladdallin. Lin ini banyak. Nah. Atau mengimalahkan lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, pas. Nah. Mengganti nun dengan mim. Am waladdallin. Nah, baik. Berikutnya membaca lam kurang dari 2 harokat. Lam kurang dari 2 harokat. Waladdallin. Nah. Atau membaca lam lebih dari 6 harokat. Nah, ini sudah terak. Nah, dahulu. Sekarang amin. Kesalahan berikutnya yang biasa terjadi pada kalimah amin. Kesalahan pertama dengan menebalkan hamzah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A-nya panjang. Apa ini? Membesar mulutnya. Amin. Kesalahan kecil di sini. Baik. Membaca hamzah lebih dari 6 harokat. Amin.

A bawahnya ini bukan aba. Diulang, ini bawahnya langsung sudah selesai. A. Coba diulang sekali lagi. A. Pintar. A. Masya Allah. Ayo. Pintar. Bagus. Masya Allah. Ampun manisi. Ayo. Pintar. Ewa. Wasil. Stamir. Naam. Ewa. Terakhir tutup. Tutup. Terakhir aba. Coba tutup bukunya. Pintar. Yogani pintar. Yogani sinten katanya. Anak siapa katanya. Tadi kalau ustaz yang nakal. Ini punya nama apa, saudara perempuan enggak katanya. Ini namanya guru lab ini. Nah, bilang punya saudara perempuan apa tidak, punya kakak apa tidak katanya. Ini namanya mudaris yang lab. Nah, mudaris yang suka main-main. Nah, berikutnya halaman berikutnya. Masya Allah sudah pintar sekarang. Besok masuk pada halaman ketiga. Nah, ba ta, sama-sama. Ba ta. Sekali lagi. Ba ta. Ba ta. Nah, sekarang. Nanti dulu. Nanti dulu. Nah, sekarang bawahnya dibaca sama-sama. Mulai. Ba ta. Masya Allah. Ba ta. Ewa. Ba ta. Pinter. Ba ta. Bagus. Ba ta. Ba ta. Tamam. Ba ta. Ewa. Masya Allah. Ewa. Pinter. Masya Allah. Pinter. Wasil. Stamir. Masya Allah. Abata. Abata. Masya Allah. Pinter sekali ini anak ini. Memang ampun manis ini. Nah, sekarang anak kecil ini praktek ini. Nah, coba sini, yang paling belakang gemuk ini. Coba sini. Ambil manis ke sini, coba. Arab ini? Nah, orang Arab pemberani. Ayah, coba, pemberani biasanya. Enggak berani? Berani bukan Arab ini. Enggak berani, coba yang berani siapa ini? Hah? Ayah, coba sini. Ayah, abang ke sini. Fadal, Masya Allah. Ayo kesini, Nam. Ah, pinter, Masya Allah. Ini baru jagoan. Ambon asli. Namanya siapa? Arfandi, Masya Allah. Pinter, Masya Allah. Coba dibaca. Ta-sa. Masya Allah. Sekali lagi, ta-sa. Ta sa. Lihat sini sa. Ewah, coba baca. Pinter. Nanti dulu. Nah, ta sa. Ulang sekali lagi. Ewah. Ewah. Masya Allah. Pinter. Ewah. Masya Allah. Pendek-pendek saja sekali lagi. A, ba, ta. Pendek-pendek. Ewa. Masya Allah. Pinter. Wasil. Ewa. Sekali lagi. Ewa. Coba dihafalkan. A, ba, ta, sa. Pinter, Masya Allah. Nah, pinter sekali. Nah, mafhum cara pengajarannya. Sampai terakhir demikian. Ya, sampai terakhir sistem pengajarannya demikian. Sekarang masuk pada halaman 27. Nah, sampai selesai sudah. Sampai jam berapa nanti?